Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Sahabat Raja, di mana saja antum berada, alhamdulillah malam hari kita kembali mengkaji ilmu nahwu. Malam ini masuk kepada Darsun Jadid, bab baru, yaitu terkait dengan Naibul Fa'il. Itu ada di halaman 37. Silakan dibuka yang punya kitabnya, InsyaAllah. Yang tidak punya akan ditampilkan di layar InsyaAllah Ta'ala. Sebagaimana biasa, dalam rangka untuk melatih ya, membaca tulisan berbahasa Arab ini, yang mana di sini umumnya tidak apa, tidak berharakat ya, sebagian ada harakatnya, tapi sebagian tidak dikasih harakat. Tujuan adalah untuk melatih membaca sekaligus menerapkan kaedah-kaedah yang sudah dipelajari, bukan hanya di kitab ini ya, dan juga sudah dipelajari di kitab Durusul Lughah, yang mana Durusul Lughah itu stressingnya ada kepada tata bahasa. Tata bahasa, insyaallah yang mengikuti kajian Ibnu Nahwu dari awal, baik yang dari Durusul Lughah, insyaallah sudah bisa membaca ya tes atau teks yang berbahasa Arab. Baik, silakan Abu Luqman. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz, sudah ya, membuka pembelajaran kita di kesempatan kali ini, dan kami undang Anda sahabat Loja di rumah, silakan Anda bisa memutar nomor telepon 021-823-6543. Kami persilakan. Mohon maaf, tampaknya terputus. Sekali lagi di kesempatan kita malam hari ini, kita masuk pembahasan baru di halaman ke-37 terkait dengan Naibul Fa'il, dan kami persilahkan Anda membaca di kesempatan yang awal ini di halaman ke-37, dan insya Allah kita akan hadirkan di layar kaca Anda bagi Anda yang tidak memiliki kitab. Baik, kita akan coba angkat penelpon yang pertama di 021-823-6543. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya san. Wa fik barakallah. Naam, tafadhali. Naam, bismillah. Ad-dars at-tasi'. Al-wahdatul khamisah. Naibul fa'ili. Ta'rifu naibil fa'ili. نائب الفاعل هو اسم مرفوع يقع بعد فعل مبني للمجهول نحو نصر المجاهدون يقاتل المشركون فنصر فعل ماض مبني للمجهول والمجاهدون نائب فاعل ويقاتل ففعل مضارع مبني للمجهول والمشركون نائب فاعل صيغ الفعل للمجهول أولا الفعل الماضي ضم أوله وكسر ما قبل آخره نحو نصر نصر كتب كتب قاتل قتل إذا كان الفعل مبدوءا بتاء زائدة ضم أوله وثانيه وكسر ما قبل آخره نحو تسلم تسلم تقاتل تقاتل وإذا كان الفعل مبدوءا بهمزة وصل بهمزة وصل ضم أوله وثالثه وكسر ما قبل آخره نحو استخدم استخدم استغفر استغفر وإذا كان الفعل معتل العين يقلب حرف يقلب حرف علته ياء ويكسر فاؤه نحو قال قيل باع بيع خاف خيفا. طيب أحسن بارك الله فيكم بارك الله جزاكم الله خير أحسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. إني Umu Fatimah ya, di Bekasi. Baik, kami persilakan penelpon yang kedua masih membaca di halaman ke-37, mengulang yang telah dibaca oleh Umu Fatimah dari Bekasi. Kami persilakan di 021 823 6543. Iya. Baik, silakan. Oh, mohon maaf, tampaknya belum tersambung. Silakan Anda bisa mencoba kembali memutar nomor telepon 021 823 6543, dan Anda bisa menunggu sesaat sampai tersambungnya suara Anda dengan studio kami. Baik, kita coba akan angkat penelpon yang berikutnya. Kami persilakan. Iya. Silakan, sudah masuk. Oh, mohon maaf, terputus kembali. Ya. Baik, tampaknya sambil menunggu tersambungnya, Ustaz, kita ya, persilakan Iwah di studio. Ya. Kami persilakan. Ad-darsut tasir al-wahdatul khamisatu naibul fa'ili. Nuqtatul ula ta'rifu naibil fa'ili. Naibul fa'ili huwa ismun marfu'un yaqa'u ba'da fi'lin mabniyin lil majhuli. Nahu nusirul mujahiduna yuqatalul musyrikuna. Fa nusira fi'lun madin mabniyun lil majhuli. Wal mujahiduna naibu fa'ilin. Wa yuqatalu fi'lun mudhari'in mabniyun lil majhuli. Fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhuli. Wal musyrikuna naibu fa'ilin. An-nuqtatu tsaniyah siyagul fi'lil lil majhuli. Awalan al-fi'lul madhi dhumma awaluhu wa kusiru ma qabla akhiruhu. Nahwu qabla ma qabla akhirihi. Nahwu nasara nusira. Kataba kutiba. Qatala qutila. Idza kana al-fi'lu mabnu'an bi ta'in zaidatin dhumma awaluhu wa tsanihu wa tsanihi wa tsanihi wa kusira ma qabla akhirihi. Nahwu tasallama tusallima. Tuqatala tuqutila. Taqatala. Taqatala tuqutila. Wa idza kana al-fi'lu mabnu'an bi hamzati waslin dhumma awaluhu wa tsalithuhu wa kusira ma qabla akhirihi. Nahwu istakhdama ustukhdima. Istaghfara ustughfira. Wa idza kana al-fi'lu mu'tallal 'aini yuqlabu harfu 'illatihi ya'an wa yuksaru fa'uhu. Nahwu qala qila ba'a bi'a khafa khifa. Baik, ahsan, barakallahu fika. Baik, jazakallahu khairan untuk ikhwah di studio. Masih kita berikan kesempatan, Ustaz. Iya. Silakan sahabat loja di rumah untuk berlatih membaca. Anda bisa berpartisipasi dengan memutar nomor telepon 021 823 6543. Kami persilakan. Iya, silakan. Baik, sudah masuk, kami persilakan. Baik, tampaknya tidak terdengar suara kita dengan baik. Anda bisa mencari posisi yang lebih baik untuk bisa tersambungnya suara Anda dengan studio kami. Baik, kita akan coba angkat penelpon yang berikutnya di 021 823 6543. Iya. Iya. Baik, tampaknya belum tersambung kembali, Ustaz. Insyaallah. Baik, sebelum kita lanjutkan bacaan, supaya kalimat atau pembahasan ini nyambung ya, bahwa kita pembahasan dari awal adalah terkait dengan kalimat ya, atau jumlah. Yang mana jumlah itu ada dua macam, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Nah, jumlah fi'liyah itu terdiri pada fi'il dan fa'il, atau fi'il dan na'ibul fa'il. Fi'il dan fa'il, kemudian apa? Fi'il dan na'ibul fa'il. Nah, fi'il fa'il sudah kita jelaskan. Yang mana fi'il itu ada dua macam, fi'il lazim. Yang mana fi'il lazim yang ada fi'il yang tidak ada objeknya. Atau kalau ada ojaknya tapi bersambung dengan huruf jar, tetap digolongkan fi'il lazim. Yang kedua adalah fi'il muta'addi, ada fi'il yang menasabkan maf'ul bih secara langsung tanpa ada huruf jar perantara. Nah itu yang apa, kalimat atau jumlah fi'liyah ya, daripada fi'il dan fa'il. Mungkin ada maf'ul bihnya. Nah kemudian pembahasannya adalah, bentuk kedua adalah jumlah fi'liyah adalah fi'il dan na'ibul fa'il. Nah na'ibul fa'il, nah inilah yang kita bahas malam ini adalah na'ibul fa'il yang kita bahas ya. Supaya dapat gambaran tentang jumlah fi'liyah. Yang mana jumlah na'ibul fa'il ini, yaitu dalam bahasa kita juga ada dua macam ya, kalimat aktif dan kalimat pasif. Aktif dan pasif. Nah aktif itulah yang sudah bahas adalah fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Fa'il itu pelaku terletak setelah fi'il mabni lil ma'lum. Ma'lum itu adalah kalimat aktif atau fi'il yang menunjukkan kalimat aktif. Berawal dengan me ya. Memukul, meminum, ya. Dan semisalnya. Sedangkan pasif itu diawali dengan di ya. Bahasa Indonesia paling mudah sekali. Gantikan di sudah berubah kalimat pasif ya. Dipukul, diminum, dimakan, dipelajari, dan seterusnya. Nah, kalimat pasif ini setelah fi'il, maka yang ada adalah na'ibul fa'il. Na'ibul fa'il, pengganti fa'il. Jadi kalau ada na'ibul fa'il berarti kalimatnya pasif ya. Nah, fi'il pun berubah. Dan bahasa Indonesia juga berubah kan. Memakan, dimakan. Meminum, diminum. Menulis, ditulis. Nah, demikian juga dalam bahasa Arab, fi'il itu juga berubah. Ketika fi'il ma'lum, contoh kataba, ketika majul, kutiba. Jadi berubah. Ya. Cuma, kalau bahasa Arab ini, tentang fi'il ini, yang ada yang dua huruf, ada yang tiga huruf, ada yang empat huruf, ada lima huruf, ada enam huruf. Nah, tentu kaedahnya ada perubahan. Ya, kalau bahasa Indonesia paling mudah, tidak ada perubahan kan? Ya, minum, diminum. Makan, dimakan. Memukul atau pukul atau dipukul. Selesai sudah perubahan itu. Cuma tambah di, paling mudah bahasa Indonesia. Baik, kita kembali ini. Silakan. Baik, dengan penjelasan ini semoga menjadi lebih bersemangat. Silakan sahabat Roja di rumah bisa berpartisipasi untuk membaca halaman ke-37. Silakan Anda bisa memutar nomor telepon 021-823-6543. Kami persilakan. Sudah dicontohkan tadi oleh Ummu Fatimah di Bekasi dan juga oleh Ikhwah di studio. Silakan Anda bisa menjadi yang ketiga untuk mencontohkan bacaan di halaman ke-37 ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Mujibur Rahman di Kota Mataram. Baik, silakan. Tafadhal ya akhil karim. Habibur Rahman ya. Mujibur Rahman. Mujibur Rahman. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu tasi. Al-wahdatu khamisah. Na'ibul fa'ili ta'rifu na'ibul fa'ili ta'rifu na'ibi, itu mudhaf ilaih ya. Ta'rifu mudhaf, na'ibi mudhaf ilaih, kemudian na'ibi mudhaf, al-fa'ili mudhaf ilaih. Na'am, ta'rifu na'ibul fa'ili. Iya. Na'ibul fa'ili wasman marfu'un ya qa'u ba'da fi'li mabniin lil majhuli. Iya. Nahwu nusira al-mujahiduna yuqatalu al-mushrikuna fa nusira fi'lu mabin mabniyi lil majhuli. Mabniyun fi'lun madin mabniyun. Mabniyun lil majhuli. Ya. Wal mujahiduna na'ibu fa'ilin. Wa yuqatalu fi'lu mudari. Mabniyun lil majhuli. Wal musyrikuna naibu fa'ilin. Siyagul fi'lil majhuli. Awalan al-fi'lu al-mabi. Dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirihi. Nahwu nasara nusira. Kataba kutiba. Qatala kutila. Iza kana al-fi'lu mabduhan bita iza idatin dumma awaluhu wasaniyahu wasanihi wasanihi ma'tuf ala awal ya, dumma awaluhu wasanihi ya. Itu isim apa itu? Isim apa namanya? Isim manqus. Ketika marfu tidak dibaca ianya berdomma kena siqal, maka diharakan apa? Muqaddarah. Asal wasaniyu wasaniyuhu, itu berat ya berdhamma, maka tidak baca, tidak dibaca dhammanya ketika rafa dan ketika kasrah, enggak dibaca. Tapi kalau fathah dibaca sa wasaniyahu, enggak dibaca wasaniyihi, enggak, karena berat, maka tidak dibaca ianya. Makanya baca apa? Wasanihi. Ma'atuf ala awalu. Terus wa kusira ma qabla akhirihi. Iya. Nahu tasallama tusallima. Tusallima. Tasallama tusallima. Taqatala tuqutila. Iya. Wa idza kana al-fi'lu mabdu'an bihamzatin wasalin. Bihamzati waslin. Tanya tidak bertanwin ya, karena dia mudhaf. Bihamzati waslin. Naam. Wa idza kana al-fi'lu mabdu'an bihamzati waslin dumma awaluhu wa tsalitsuhu wa kusira ma qabla akhirihi. Nahwu istakhdama ustukhdima. Istakfara ustukfira. Wa idha kana al-fi'lu mu'talan aini yuklabu harfu illatihi ya'an wa yuksaru fa'uhu. Nahwu qala kila. Ba'a bi'a. Khafa khifa. Baik. Ahsant, barakallah fiik. Afika barakallah. Baik, sebelum saya jelaskan ini sebagai apa? Gambaran dulu biar terbayang kalimat pasif ini. Iya. Yeah. Kita ambil contoh ya. Syariba ini fi'il madhi dulu. Naam. Syariba yashrabu. Syaribal waladu. Syaribal waladul rahimakallah al-haliba. Apa artinya ini? Anak laki-laki itu telah minum susu. Telah minum susu. Minum itu kalimat aktif ya. Telah minum atau meminum ya. Kalimat aktif kan. Telah minum susu. Nah sekarang susu itu telah diminum. Nah kenapa dikatakan majhul? Kenapa kata majhul? Majhul itu apa? Tidak diketahui. Karena fa'ilnya tidak disebutkan. Pelakunya enggak disebutkan. Ini kaidah bahasa Arabnya. Pelakunya tidak disebutkan. Apakah karena tidak tahu siapa pelakunya atau sengaja ditutupin pelakunya? Mungkin berkaitan aib, mungkin kan? Ya. Yang jelas majhul. Enggak disebut lam yusamma fa'iluhu atau istilahnya apa? Lam yusamma fa'il, tidak disebutkan apa fa'ilnya, pelakunya. Enggak disebutkan. Nah, maka dikatakan majhul. Jadi kalau kita ingin membuat kalimat di mana pelakunya enggak disebutkan, ya kan? Apakah memang tidak diketahui? Contoh, harta saya dicuri. Nah, harta saya dicuri. Siapa pelakunya enggak tahu? maka enggak disebutkan. Atau tahu tapi sengaja untuk tidak disebutkan, tamat dikatakan majhul. Nah, bagaimana caranya? Kalau bahasa apa? Awal dengan di kan? Diminum, dipukul, dibantu, apa lagi? Banyak ya. Nah, kalau bahasa Arab, nah sama saja ada perubahannya. Tadi apa? Ini fi'il madhi ya. Dhamma awaluhu wa kusira qabla akhir. Nah, ini dhamma awal dan kasrah fi akhir. Jadi suriba. Kalau syariba minum, kalau suriba diminum. Nah, kalau sudah berubah ini fa'il enggak disebutkan lagi fa'ilnya. Buang fa'ilnya. Enggak disebutkan. Yang menempati tempat fa'il ini adalah objeknya. Ini susu. Nah, suribal halib. Susu itu telah diminum. Ya, siapa yang minumnya? Enggak disebutkan kan? Iya, anak. Anak itu yang minumnya. Ya. Atau enggak tahu siapa minum. Nah, ini yang tadinya ini objek maf'ul bih, sekarang jadi menempati tempat fa'il, maka dikatakan apa? Naibul fa'il namanya. Naibul fa'il atau naib pengganti. Ketika fa'il tidak ada, nah, maf'ul bih objek itu yang menggantikan tempat fa'il. Status hukumnya sama dengan fa'il. Kalau fa'il hukumnya marfu, dia juga marfu. Harus sama. Jadi syuribal halibu. Susu itu telah diminum. Nah, konteks inilah akan kita pelajari. Jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Ini apa jumlah fi'liyah? Ini jumlah fi'liyah. Ini sudah kita bahas. Fi'il, ada fi'il lazim, ada fi'il ma'lum. Nah, fi'il lazim dan fi'il apa? Muta'addi. Nah, kita sudah bahas fa'il, Kita sudah bahas juga maf'ul bih. Sekarang pindah kepada bentuk lain, yaitu kalimat pasif. Diminum ini. Sama jumlah fi'liyah juga. Suribal halibu. Nanti akan kita bahas terkait apa? Pembahasan ada terkait dengan pembahasan bentuk kata kerjanya. Seperti apa cara bikin. Kalau bahasa Indonesia dikatakan mudah sekali. Bikin pakai tambah di, selesai. Ya kan? Makan, dimakan. Minum, diminum. Apa lagi? Ingat, itu yang bisa dijadikan kalimat pasif. Enggak semuanya. Pergi, dipergi. Enggak bisa kan? Enggak bisa. Pergi, dipergi. Iya. Tolong. Atau menolong, ditolong. Nah, apa lagi? Menulis, ditulis. Membaca, dibaca. Ada lagi? Melihat. Tidur? Gak bisa tidur, ditidur. Apa lagi? Melihat bisa, dilihat. Nah, ini umumnya yang ada objek. Yang ada apa? Maf'ul bih. Nah, nanti yang fi'il lazim nanti ada syaratnya. Kalau bikin apa? Kalimat pasif, ada syaratnya. Umumnya yang ada objek. Nah, itulah kenapa kita perlu bahas di awal maf'ul bih, objek. Terberkaitan ini. Ya. Nah. Berkaitan apa dengan ini? Kenapa kita bahas fa'il? Berkaitan nanti naik fa'il. Gimana kita mengetahui naik fa'il kalau kita tidak apa? Tidak tahu hukum fa'il. Hukum fa'il, hukum naik fa'il sama di status hukum fa'il. Nah. Jadi, seulang kembali, naik fa'il itu umumnya dari maf'ul bih. Nah, maka kita pelajari fi'il yang muta'adi, kemudian ada objeknya. Baik. Darasa, belajar, sah? Kalimat aktif. Dipelajari, pasif. Itu. Nah, pertama akan kita pelajari apa? Tentang membikin, membentuk, nama sirah. Membentuk apa? Kata kerja aktif diubah menjadi pasif. Seperti apa? Kemudian nanti terkait naik fa'ilnya. Nah, itu juga dibahas naif fa'il. Yang menempati naif bukan aja maf'ul bih. Betul, umumnya maf'ul bih. Nanti juga ada yang lain. Ini akan kita bahas. Setelah tuntas baru masuk jumlah ismiyah. Ya. Baik. Pertama apa itu? Naibul fa'il. Ta'rifu naibul fa'il. Definisi, antum silakan baca dan terjemahkan. Silakan. Iya, di studio. Yang mana lagi di awal belum dibaca, belum diterjemahkan. Baru dibaca belum diterjemahkan. Iya. Naibul fa'il. Iya. Arti naib pengganti. Pengganti ya. Fa'il. Iya. Definisi naibul fa'il. Naibul fa'il adalah isim yang marfu yang terletak setelah fi'il. Nah, perhatikan isim marfu. ismun marfu, bukan mansub, bukan majrur. Berarti sama dengan apa? Hukum fa'il kan? Fa'il juga isim marfu. Perhatikan beda antara fa'il dengan naib fa'il. Terus yang terletak setelah fi'il ya, mabni yaqa ba'da setelah fi'il mabni majhul. Nah, bisa enggak terletak sebelum fi'il? Enggak bisa. Enggak bisa. Sebagaimana fa'il tidak bisa terletak apa? Nih. Nah, kita lihat fa'il dulu. Al-waladu syaribal halib. Ini jumlah ismiyah kan? Bisa enggak ini apa? Fa'il. Bisa enggak fa'il ini? Enggak bisa. Enggak bisa. Kenapa? Nah, itu kaedahnya apa? Fa'il mesti terletak setelah kata kerja. Fi'il dulu baru fa'il. Kalau ternyata letaknya apa di awal setelah baru fi'il, bukan itu fa'il. Sekalipun hakikatnya dia pelaku. Iya. Itu kaidah Arab, enggak bisa dikatakan fa'il ini. Apa ini? Mubtada. Mubtada, subjek ya. Subjek, tapi bahasa subjek itu juga pelaku juga ada bahasa ini saya. Bisa jadi pelaku. Nah, iya. belum tentu tepat juga ini. Pokoknya di awal itu dikatakan mubtada. Iya. Di awal bukan fa'il. Fa'il. Nah, kalau itu nama, kalau itu apa? Mana fa'il ini? Nah, ini kalau demikian fa'ilnya apa? Huwa, mustatir, dia. Nah, sekarang kita bikin maf'ul ya. Nah, diubah ya. Jadi majhul. Al-halib letak di awal. Al-halibu syuriba. Susu itu telah diminum. Syuriba, susu itu telah minum. Al-halibu syuriba. Ini jumlah ismiyah ya, nanti akan kita bahas setelah itu. Masuk. Nah, ini maksud saya, yang tadi apa? Suribal halibu, ya kan? Sekarang letakkan di awal al halibu. Bisakah naik fa'il ini? Tidak bisa juga. Sama di ini, tidak bisa. Berarti apa? Status hukum naik fa'il sama betul dengan fa'il. Dia tidak bisa diletakkan sebelum fi'il. Mesti setelah fi'il. Kalau itu mana naik fa'ilnya? Sama huwa juga, mustatir. Kembali kepada halib. Susu itu telah diminum dia, dia susu. Itu ada kata dia di situ. Makanya terjemahannya enggak perlu lagi. Kenapa? Karena sudah disebutkan di awal kalimat itu. Nah, maka disebut wa yaqa'u, yaqa'u huwa ismun marfu'un. Nah, ifal ada isim marfu', berarti sama dengan fa'il ya. Yaqa' terletak ba'da fi'lin, setelah kata kerja, berarti sebelum, bukan sebelum kata kerja. Tapi fi'il bagaimana? Silakan. Lanjutkan. Ba'da fi'lin, ba'da fi'lin setelah fi'il mabni lil majhul. Mabniyin, mabniyin lil majhul. Lil majhul. Nah, apa arti mabni lil? Fi'il yang dibentuk untuk majhul. Arti majhul? Pasif. Pasif. Majhul adalah fa'il yang enggak disebutkan. Nah. Fi'il yang dibangun untuk majhul, yaitu untuk fa'il yang tidak disebutkan. Ya, bahasa singkatnya apa? Fi'il pasif ya. Kata kerja pasif. Kata kerja pasif. Ya. Setelah kata kerja pasif. Nah, itulah kalau fa'il, nah situ bedanya antara fa'il dengan naif fa'il. Kalau fa'il setelah fi'il mabni lil ma'lum. Setelah kata kerja apa? Aktif. Setelah apa? Kata kerja aktif. Kata kerja aktif adalah bahasa ini siapa ya? Gitu kan? Kata kerja aktif. Biasanya kalimat aktif ya? Nah, ini kata kerja aktif atau kata kerja yang berawalan dengan me ya? Atau dengan kata lain yang tidak berawalan dengan di. Nah, di sini apa? Berawal, apa? Di berawalan dengan di ya? Ini ya, tadi. Nah, itu tadi. Kasyuribal halibu. Nah, itu baru halib apa? Naif fa'il, dia terletak setelah kata kerja pasif itu syuriba. Syuriba al-halibu. Kita kembalikan contoh ya. Syuriba al-halibu. Contoh lain aja. Kutiba ad-darsu. Kutibat dhamma awaluhu wa kusira qabla akhir. Ini sebab akhirnya apa? Huruf akhir ba. Ini tak ta'nis, kutibat. Ini bukan bagi fi'il. Ini menunjukkan bahawa naif fa'ilnya mu'annas. Kutibat, kita bikin. Apa yang telah ditulis? Ar-risalatu. Nah, ini dia. Naif fa'il. Kutibat ar-risalatu. Baca kasrah supaya bisa dibaca wasal. Kutibat ar-risalatu. Surat itu telah ditulis. Nah, ini. Ini dikatakan naif fa'il terletak setelah kata kerja pasif. Kutiba. Nah. Bukan kataba. Kalau kataba menulis, kalau kutiba ditulis. Nah. Sama di Indonesia juga, ada perubahan. Ya. Baik, selanjutnya contoh. Contoh. Ikra. Contoh, nusirul mujahiduna. Nah, apa artinya? Coba terjemahkan. Para mujahidin itu telah ditolong. Telah ditolong. Nah, kalau tahu kaedahnya, dia tidak akan salah menerjemahkan. Tapi kalau tidak tahu terjemahan, nanti bisa-bisa tiba-tiba para mujahid itu menolong. Nah, itu jauh sekali perbedaannya. Ya, menyalahi makna. Ya. Ada perbedaan lagi ya antara kaidah bahasa Indonesia dan kaidah Arab ini. Kalau bahasa Indonesia terkadang kalimat pasif itu pelakunya masih disebutkan. Apa contohnya? Anak itu telah dipukul oleh orang itu. Ya kan? Ya. Anak itu dipukul orang. Dipukul oleh bapak orang itu. Pakai oleh kan? Ini kan? Itu kan pelaku kan? Masih disebutkan pelakunya. Kalau bahasa Arab enggak. Enggak disebutkan sama sekali. Kalau masih disebutkan fa'il, berarti tidak ada da'i fa'il. Nah. Itulah perbedaannya. Taib. Nusiral mujahidun. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa kalimat pasif berawalan dengan di kena bentuk kata kerjanya. Nusirah. Bukan nasarah. Berarti telah ditolong para pejuang. Atau para pejuang telah ditolong. Terus. Yuqatalul musyrikuna. Yuqatalul musyrikuna. Orang-orang musyrik itu sedang diperangi. Iya. Kalau apa? Yuqatil memerangi kan? Nah ini jangan salah terjemahan. Kalau enggak tahu kaidah mungkin bisa terjemah para orang musyrik apa? Memerangi. Padahal bukan itu. Yuqatalul musyrikun, orang-orang musyrik diperangi, sedang diperangi orang-orang musyrik. Nah. Siapa merangi? Yang memerangi enggak disebutkan di sini. Fa'il enggak fa'il enggak disebutkan. Terus maka kata nusira adalah fi'il madi mabni lil majhul. Iya. Mabni lil majhul, pengerti mabni itu bukan mabni al-fathah. Ya, bukan mabni sini adalah lawan daripada mu'rab ya. Hati-hati nih, istilah mabni di sini bukan lawan daripada mu'rab. Mabni maksud dibangun, dibentuk untuk majhul, untuk kata kerja pasif. Itu mungkin terjemahan untuk pendekatan, untuk mendekatkan pemahaman. Dibentuk, dibangun, dibentuk untuk kata kerja pasif lil majhul. Seulang kembali. Nanti kan sering kita irab kan fi'lun madin mabni al-fathah kan? Nah, kalau mabni al-fathah itu lawan daripada mu'rab. Tapi mabni di sini bukan lawan daripada mu'rab. Maksud mabni adalah dibangun, dibentuk lil majhul untuk kata pasif. Iya. Lanjut. Terus dan kata mujahidun naibul fa'il. Pengganti fa'il. Ganti fa'il. Terus. Dan kata yuqatalu fi'lun fi'il mudhari mabni lil majhul. Nah, nanti orang nanya kan, itu kan kok mabni sar itu kan fi'il mu'rab san. Fi'lun mudhari marfu biasanya kan? Nah, maka saya katakan pengerti istilah di sini mabni majhul bukan lawan daripada mu'rab. Mabniyun adalah dibangun atau dibentuk, dibuat lil majhul untuk kata kerja pasif. Yuqatal diperangi. Makanya kalau Arab bagaimana Arabnya? Yuqatalu fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhul marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Karena fi'il yuqatul marfu' dia, bukan apa? Mabni. Jadi istilah mabni situ adalah maknanya apa? Dibentuk ya, dibuat, dibangun untuk kalimat kata pasif. Terus wal musyrikun, wal musyrikun, dan kata musyrikun naib fa'il, naib fa'il. Iya, insyaallah nanti akan dibahas ya naib fa'ilnya. Terus selanjutnya mungkin ada yang dari pendengar ya. Baik. Untuk bacaan dan terjemahkan silakan. Kami undang kembali para sahabat Roja di rumah, silakan Anda bisa berlatih membaca di halaman ke-37 ini. Silakan di nomor 0218236543. Kami persilakan. Baik. Anda bisa memutar nomor 0218236543. Dan sekali lagi bagi Anda yang menyimak melalui layar kaca, kita insya Allah akan tampilkan kitab ini di layar kaca Anda. Baik, kami persilahkan sekali lagi di 0218236543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tafadhali ya Ummu Fatimah. Yang sekarang baca yang mana, Ustaz? Nukta Thaniyah. Oh, Nukta Thaniyah. Anwa'u. Nukta Thaniyah. Nukta Thaniyah. Diterjemahkan nanti, Ustaz? Iya. Baca dulu, terjemahkan. Siyagul fi'li lil majhul. Siyagul fi'li lil majhul. Nah. Bentuk fi'l majhul. Nah. Siyagh ini adalah jamak daripada sigah ya. Sigah itu bentuk. Jamaknya siyagh. Bentuk fi'il majhul. Lil majhul, fi'il untuk kata kerja pasif. Pasif. Berawal dengan di bahasa kita. Oh. Ya. Nah, awalan yang pertama al-fi'lul madhi. Nah, ini dibagi dulu. Kata kerja yang bisa dibentuk untuk pasif apa? Hanya dua. Fi'il madhi dan fi'il mudhari. Amr enggak bisa. Dalam pembahasan fi'il madhi dulu. Iya, terus. Dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Didhammakan awalnya dan dikasrakan sebelum akhir. Sebelum akhirnya. Apa ya? Sebelum huruf akhir ya? Sebelum huruf. Nah, ini kaidah umum. Kaidah umum semua fi'il madhi, baik yang 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, kaidah umumnya apa? Awal huruf awalnya dhamma dan huruf sebelum akhirnya kasrah. Ini kaidah umum ya. Nah, nanti ada perubahan di setelah apa, bisa huruf keduanya, bisa huruf ketiganya, harakatnya, tapi huruf pertamanya tetap dhamma, huruf sebelum akhirnya tetap kasrah. Baik, contoh? Nahwu, contoh nasara menjadi nusira. Nusira, iya. Nasara, nusira, kan gampang itu. Iya. Mana'a, munia. Fataha, futiha. Jalasa, julisa. Nah, kataba? Kutiba. Kutiba. Qura. Apa contoh? Quran. Nah. Kutiba. Nah. Kutiba alaikumul. Iya kan? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Berarti kan kutiba alaikumus siyamu. Apa arti kutiba itu? Telah diwajibkan karena kataba itu telah. Maknanya banyak. Bisa ditulis kan? Menulis bisa apa? Mewajibkan. Nah. Jadi kutiba alaikumus siyam diwajib. Artinya apa? Puasa. Bukan mewajibkan. Diwajibkan atas kalian apa? Puasa. Puasa. Naik filenya asyamu. Berarti kan harakatnya. Dhamma kan? Nah. Kutiba alaikum siyamu. Terus. Qatala utila. Nah, perhatikan huruf kafnya. Dhamma kan? Iya, Ustaz. Huruf pertama. Huruf berakhirnya apa? Tak. Tak. Kasrah. Nah, sekarang ketika huruf awalnya didhammahkan. Nah, sementara huruf kedua itu alif, sah? Nah, Ustaz. Otomatis harus diganti alif jadi waw. Kenapa? Disesuaikan, Ustaz. Nah, limuna sabatid dhamma. Dhamma itu sesuainya apa? Waw. Nggak bisa setelah dhamma itu alif. Jadi, kutila. Itu ngikut terus itu. Ngikut, udah otomatis itu. Nah. Kutila. Terus. Nah, idza kana al-fi'lu mabdu'an bi ta'i zaidatin. Iya, bi ta'in zaidatin. Ta'in zaidatin. Apa artinya? Jika fi'l itu diawali dengan ta' zaidah. Arti ta' zaidah. Ta' tambahan. Ta' tambahan, bukan ta' asli. Nah. Ta' tambahan bukan ta' asli atau ta' pola wazan ya. Nah. Terus. Dhamma awwaluhu wa tsanihi. Ah, itu. itu kaidahnya. Didomakan awalnya dan yang keduanya. Keduanya. Pokoknya kalau fi'il diawali oleh huruf ta, yang ta itu merupakan bukan ta asli tapi ta tambahan atau sebut juga ta pola fi'il. Iya. Berarti huruf ke pertamanya dhammah itu jelas kaidah umum. Ditambah lagi huruf keduanya didomahkan. Terus wakusirama qabla akhir dan dikasrakan sebelum akhir, ya kan? Nah. Kan banyak wazan, berapa wazan yang diawali oleh ta? Polanya kita ambil wazan dulu. Tafa'ala. Baik. Wazan apa? Tafa'ala. Ya, insyaallah. Tafa'ala. Ya, wazan dulu, wazannya. Ana la usahid syahsyaratan. Tafa apa? Enggak lihat TV. Enggak lihat TV? Nah. Dengar aja. Nah. Sama aja itu, insyaallah. Iya, ya, yang penting keduanya masih berfungsi. Iya, Nusan. Iya kan? Ada stream. Masyaallah. Agak loading stream. Iya. Ya belum benar. Enggak apa-apa. Nah. Masih bersyukur masih bisa dengar. Nah, Ustaz. Baik, tafa'ala. Apa lagi yang awal tak? Tafa'ala. Tafa'ala. Jaid. Tafa'ala. Ada lagi? Tafa'ala. Tafa'ala. Cuma itu kan? Iya, Ustaz. Nah, apa katanya? Dhamma awaluhu wa tsanihi. Nah, sebentar. Nah. Kita tulis lagi. Ini yang maklum, ya. Polanya, pola aja kita ganti. Nah. Dhamma awaluhu wa tsanihi. Nah, huruf pertamanya tu. Wa tsani apa? Fa. Fa. Nah. Dhamma. Otomatis setelah apa? Setelah dhamma depannya ada alif. Iya. Enggak mungkin, so? Iya. Bagaimana? Diganti dengan waw. Karena dhamma sunnah. Jadi apa? Tufu ila. Kemudian kasrah ke akhir. Mana sama akhir? Ain. Ain. Nah, itu kaidah umum. Dhamma awalu wa kusra ma qabla akhir. Itu kaidah umum. Nah, di sini ada kaidah tambahan lagi. Kena awal dengan ta, huruf keduanya didhammakan. Jadi tufu ila. Maka taqatala tuqutila. Iya. Terus tafa'ala kita tulis dulu. Nah, dhamma awalnya tu. Terus. Nah. Huruf keduanya tafa jadi fu. Tufu. Kasrah akhir huruf ain. Tufu ila. Ya kan? Nah. Tasallama tusullima. Tasallama tusullima. Ani tasallama menerima. Yeah. Menerima. Kalau tusulima diterima. Diterima kan? Iya. Yeah. Ya, tasallam tu risalah. Hal tasallam tu risalah? Naam, tasallam tu risalah. Tusulima tu risalah. Nah. Tunya dibuang. Tasallam tu risalah am, saya telah menerima surat kemarin. Surat. Sekarang surat itu telah diterima. Tunya dibuang pelaku. Jadi apa? Tusulimat ar-risalah tu. Pakai tataan ar-risalah muannas. Nah, tusulimat ar-risalah. Surat itu telah diterima. Ada buktinya. Baik. Paham ya? Nah, insyaallah. Insyaallah. Nah, itu tadi. Tasallama tusullima. Taqatala tuqutila. Terus wa idza kana al-fi'lu mabdu'an bi hamzati waslin, apabila fi'il itu diawali dengan hamzah wasal. Hamzah wasal. Nanti hamzah wasal? Ya, hamzah yang maksudnya apa makna hamzah? Hamzah wasal adalah hamzah yang lambangnya huruf alif dan tidak ditulis hamzah. Yang ada kepadanya. Yeah. Hanya lambangnya alif, tidak ditulis hamzah. Lambang hamzah itu hamzah wasal cirinya. Dan dia tidak dibaca ketika ada huruf sebelumnya berharakat. Nah, contoh wadrib, idrib, wadrib. Nggak dibaca wa idrib, wadrib. Hamzah itu hamzah wasal. Hamzah. Itu fi'il amar ya. Nah, tidak dibaca wadrib, nggak baca wa idrib, tapi wadrib. Nggak dibaca hamzahnya, karena sebelumnya ada huruf berharakat. Apa itu? Waw, fathah kan, wadrib. Tapi kalau tidak ada hurufnya, baru dibaca. Idrib, ijlis, iqra. Tapi hamzah itu enggak ditulis. Tetap alif. Nah, itu hamzah wasal. Nah, lihat aja. Apa saja pola yang berawalin awal dengan apa? Hamzah wasal. Kita ambil pola dulu. Dum, apa? Dum awaluhu wasal. Enggak. Wazan, pola, oh, pola dulu. Oh, ya ada hamzanya. Apa? Istaghfara. Istaghfara, ada lagi? Ifta'ala dulu. Ifta'ala. Ifta'ala. Kemudian? Ittakhadha ustaz ya. Pola. Tau pola? Polanya. Hah? Tau pola enggak? Ifta'ala yafta'ilun. Apa? Ifta'ala. Ini. Saya tulis. Ifta'ala. Terus ada lagi. Okay. Yang hamzah wasal. Ini hamzah wasal. Ini. Nah, dibaca. Kenapa? Karena tidak ada huruf sebelumnya. Istaf'ala, Ustaz. Apa? Istaf'ala. Iya. Infa'ala. Sebentar. Istaf'ala. Iya. Ada lagi? Infa'ala. Baik, enggak apa-apa, tapi itu karena tidak semua fi'il itu bisa dimajhulkan. Nah. Infa'ala itu termasuk apa? Fi'il yang tidak ada objeknya ya. Tapi enggak apa-apa, untuk melatih saja. Ya. Infa'ala. Infa'ala istaf'ala. Ada lagi? Istaf'akanya itu aja. Say. Itu aja kan? Nah, apa kaidahnya? Dhumma awwaluhu. Nah, sebentar. If ta'ala dhamma awwaluhu berarti o. Ya kan? Naam. Terus wasalisuhu. Mana huruf salisnya? Yang ta. Ta. Wahid, isnan, salasa, sa? Ya, naam, salis. Naam, harfu salis ta. Dhamma tu. Terus nah, ini kaidah umum. Semua apa? Akhir kasrah. Uf tu'ila. Uf tu'ila. Ambil contoh fi'il. Apa contoh fi'ilnya? Tadi ifta'ala ya. Ifta'ala. Apa contohnya? Hah? Belum ketemu. Situ ada? If. Hah? Gak ada contoh situ? Di sini ada istakhdama. Oh, yang di sini istakhdama. Alif sin. Istakhdama. Naam. Baik. Tapi jangan lupa. Iqtaraba. Naam. Iqtaraba. Iqtaraba. Kita ambil contoh saja. Naam. Ya. Yang penting tak tahu apa? Tahu kaedahnya. Naam. Iya. Tahu kaedahnya. Iqtaraba. Uqtariba. Paham itu? Naam. Terus. Kalau istaf'ala. Sebentar. Kita tulis dulu. Naam. Majhulnya. Dhamma awaluhu u. Terus wasalisuhu. Apa wasalisuhu? Ta. Sa. Naam. Terus kasrah sebelum akhir. Nah, ustuf ila. Istakhdama. Ustukhdima. Itu bisa karena ada objeknya. Istakhdama mana istakhdama? Menggunakan. Istakhdama ustukhdima. Istakhraja mengeluarkan. Ustukhrija dikeluarkan. Istamala memakai ya. Ustu'mila dipakai. Paham itu? Insyaallah. Nah, itu dia apa? Istaghfara ustughfira. Jadi banyak kerjaan juga nih. Karena banyak fiil-fiilnya beda ya. Kalau bahasa Indonesia mudah amat bahasa Indonesia. Kasih di selesai. Iya. Iya kan? Ya. Baik. Nah. Terus wa idza kana al fi'lu mu'tal al 'ain. Oh, mu'tal ain. Apa itu mu'tal ain? Fi'il apa nih mu'tal ain? Mu'tal ain itu yang apa? Aduh, kok lupa ya. Nah, udah kita kasih yang lain dulu lah. Iya, Ustaz. Iya. Baik, Ustaz. Baik, jazakallahu khairan ya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, jazakillahu khairan Ummu Fatimah di Bekasi yang sudah berpartisipasi yang kedua. Iya. Dan cukup panjang ya, Ustaz, partisipasinya. Kami undang Anda, saudara kita di rumah, baik yang menyimak melalui Roja TV maupun Radio Roja, silakan Anda bisa berpartisipasi dengan memutar nomor 0218236543. Jangan sampai diserahkan kembali kepada ikhwah di studio. Iya. Iya, betul. Baik, kami persilakan. Iya. Abu Ridha di Medan, Ustaz. Ah, masyaallah. Tafadhal ya, akh. Abu Ridha. Yang mana, Ustaz? Yang mana dah? Yang Kembali lagi. Mu'tal ain, mu'tal ain. Wa idza kana al-fi'lu mu'tal al-aini. Ya. Coba baca dulu. Iqra. Wa idza kana al-fi'lu mu'tal al-aini yaqlabu harfu 'illati ya'an wa yukfaru fa'uhu. Ya. Lanjut, lanjut. Ya. Nahwu. Nahwu qala ya ba'a bi'a khafa khifa. Baik. Fi'il apa ini mu'tal ain? Namanya apa? Fi'il bina ajwaf. Ah, santa barakallah. Ajwaf. Ingat ya. Jawf itu rongga ya. Jawf itu rongga. Jawf ya, itu rongga. Karena fi'il itu di tengah-tengahnya huruf penyakit, maka di soal fi'il itu berongga. Ya. Karena penyakitnya. Iya. Ya. Baik. Bagaimana cara membuat membentuk menjadi kalimat pasif atau kata kerja pasif di contoh apa ini yuklabu harfu illati apa artinya illati, ditukar huruf illatnya menjadi huruf ya kata. Ya ya yuklabu harfu illah ya'an ditukar atau dibalik huruf illatnya menjadi huruf ya iya terus wayuksar dan wayuksaru dan dikasrah fa fi'ilnya san. Fa fi'ilnya fa'u fa fi'ilnya dikasrakan. Iya kan. Ya, contoh itu. Ini biar jelas ya. Iya kan. Iya, sebentar. Iya. Qala, ya. Iya kan. Ini ingat, ini baru fi'il madhi ya, bukan fi'il mudhari. Masih panjang ceritanya. Baik. Qala. Nah ini fi'il mu'tal tengah-tengahnya. Apa katanya? Yuklabu alif ya. Iya kan? Iya. Jadi apa? Qaila, ya kan gitu. Betul kan? Kan itu diganti alif, alif yang ya jadi qaila. Selanjutnya apa? Belum selesai nih. Apa selanjutnya? Dan dikasrah. Nah, dia dikasrahkan sebelum akhir. Apa? Di huruf awal ya. Fa. Maru, fa'u. Ini qaf. Fa'u itu fa'fi'il. Kasrahkan. Ya. Kenapa mesti dikasrahkan? Lil munasabah, kan? Ah, munasabatul ya. Kena ya itu sesuainya kasrah. Nah, ya, maka jadi qila. Kenapa ada kan qila? Apa qila? Dikatakan. Masih disebut dikatakan. Orang. Dikatakan orang. Masih juga disebutkan pelakunya. Itu bahasa kita. Kalau Arab enggak ada pelaku ini disebut qila, dikatakan. Iya. Iya. Terus apa lagi? Ba'a. Ba'a. Apa arti ba'a? Menjual, Ustaz. Menjual. Kok lama amat sih? makanya antum jadi pedagang. Baik. Ba'a. Bagaimana kaidahnya? Tukar. Tukar alif menjadi alif ya. Jadi ya ya. Nini. Iya, ba'a bai'a kan gitu. Iya, Ustaz. Terus belum selesai tuh. Iya, iya. Terus apa lagi? Prosesnya? Kasrakan. Nah, huruf awalnya jadi apa? Bi'a. Bi'a ya. Kalau ba'a menjual, kalau bi'a dijual, Ustaz. Dijual. Iya. Iya. Telah dijual. Apa yang telah dijual? Nah, bikinlah naif fa'il di sini. Ya, kan? Ya. Itu urus meragam tuh. Terus apa lagi? Contoh lagi. Khafa, ya kan? Iya, iya. Khafa, arti khafa takut. Ya kan? Cara bagaimana? Tukar dengan ya. Alif menjadi ya. Iya, jadi khaifa. Betul? Iya. Terus selanjutnya apa? Kasrahkan sebelum akhir. Apa afan? Awalnya, Ustaz. Huruf awal itu khi. Nah. Ya, khifa. Khifa. Arti khifa? Ditakuti. Ditakuti. Ya. Kalau khafa, takut. Kalau khifa, ditakuti. Ditakuti. Ya. Khifa. Paham ni? Ya. Insya Allah, Ustaz. Iya. Terus. Sama ada ikhtara ya. Sentit. Nah ini enggak di sini enggak disebutkan ya. Enggak ada. Ikhtara. Tapi di kitab lisan Arab itu disebutkan. Di lisan Arab jilid ketiga. طيب اختار. اختار. Iya, ikhtar. Ini ini fi'il apa ini? Fi'il madhi, Ustaz. Fi'il madhi. Ajwaf ya. Ya, Ustaz. Ada alifnya. Bagaimana kalau hamzah wasal? Dhamma awaluhu, ya kan? Dhamma awaluhu, ya. Iya. Terus? Wa. Naam. Kayak ini perhatikan ini, karena di sini ada ini ya. Di sini ada huruf alif. Bagaimana? Tuqlabu alif ya. Sama seperti ini. Ya. Ya. Tukal Taira. Sudah? Taira. Ya. Nah, ya itu nasib apa? Kalau ya sesuai apa? Kasra kan? Jadi ukhtira. Jadi ukhtira. Kalau ikhtara milik, kalau ukhtira dipilih. Iya, dipilih. Ya. Ukhtira, dipilih. Ikhtara memilih. Ikhtartu. Nah, saya telah milih. Ukhtira telah dipilih. Iya. Baik, itu tambahan ya. Untuk yang tadi apa? Ajwaf ya. Jadi ajwaf, mau ajwaf yang sulasi atau yang mazid, berlaku tetap. Alifnya ditukar dengan apa? Ya. Untuk fi'il madinya. Dan sebelum ya dikasrakan. Jadi ikhtara jadi ukhtira. Tapi kalau dia sulasi, ya kena awalnya adalah sebelum ya, huruf awal ya fa. Jadi kasrah juga sama. Khifa. Khafa khifa. Sama. Apa? Khafa khifa. Iya, kalau sama. Tina. Hah? Tina. Sama. Sima. Sima. Iya. Kalau sama puasa, kalau sima dipuasakan. Dipuasakan. Kalau sana menjaga ya, sana yasun. Sina dijaga. Sina. Iya. Nah, itulah kaidahnya begitu. Iya, Ustaz. Baik. Ahsan, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Abu Ridho di Medan. Iya, betul. Baik, sekarang fi'il mudhari. Ini fi'il mudhari apa lebih singkat ya daripada fi'il madhi. Sekarang masuk sana yang kedua. Baik, kita persilakan sahabat Roja di rumah, Ustaz. Iya, silakan. Kami persilakan sahabat Roja di rumah, silakan Anda bisa membaca dan berpartisipasi dengan memutar nomor 0218236543. Kami persilakan. Baik, kami persilakan. Oh, tampaknya belum tersambung. Yeah. Dan mungkin kita berikan kesempatan beberapa saat, Ustaz. Tampaknya ikhwah di studio harus bersiap-siap ya di kesempatan malam hari ini. Ya, yeah, silakan. Namun kita coba angkat dulu penelpon di 0218236543. Masih kita berikan kesempatan, kami persilakan. Iya, tampaknya sudah ada yang masuk. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, bisa dikecilkan terlebih dahulu televisi suaranya. Iya, iya. Nah, tafadhal, sanian, coba baca yang nomor 2. Bisa ditampilkan. Saya mau nanya aja, saya enggak mau baca. Oh, enggak mau baca. Mau nanya. Baik, iya. Saya enggak mau lihat di Keramat Jati, Jakarta Timur. Baik. Iya. Silakan mau bertanya terkait pokok bahasan kita malam ini, Bapak? Enggak, ini agak ketinggal saya nanya. Ya, saya yang sama tanya itu yang masalah maf'ul bih. Oh, maf'ul bih. Maf'ul bih, iya. Yang maf'ul bih itu hanya satu kalimat yang saya ingin tanya. Itu ada doa, Allahumma inna nas'aluka qalban mutmainnatu. Itu ada tulisan kayak gitu, benar masalah itu satu. Allahumma inna nas'aluka qalban mutmainna. Nah, mutmainna itu cuma dia tulis itu. Itu benar masalah. Tolong nanti di kalau bisa dijabarin saja ya di Eropa. Tulisannya maksudnya. Ya di Eropa kalau bisa usah. Itu benar masalah kalimatnya gitu. Allahumma inna nas'aluka qalban Mutmainah. Mutmainah tuh. Mutmainah itu. Qalban mutmainah pakai tamar butoh, mutmainah gitu. Iya, pakai tamar butoh di ujung. Iya, salah. Ya, ya makanya Ustaz nanti bisa dijabarin i'rabnya. Kemudian yang kedua Ustaz, tolong. Ya, sebelum di'rab itu salah kalimatnya. Kata mutmainatan itu salah karena qalban itu adalah mudzakkar. Kalau quluban betul, quluban mutmainnah. Jama' Allahumma inna nas'aluka quluban mutmainnatan. Ya Allah, berikan kami apa hati-hati yang tenang. Kalau qalban itu mufrad. Iya. Cuman ya, yang kedua saya meminta Ustaz. Ustaz sudah lama belajar nahwu tapi sorofnya belum dibaca Ustaz. Kapan kira-kira bisa? Masyaallah. Permintaan Ustaz. Pembahasan sorof katanya Ustaz. Oh, sorof. Iya. Ustaz nungguin. Dan ya insyaallah insyaallah. Usman bin Affan. Oh, Usman bin Affan, masyaallah. Wah, cukup lama ya. Tahun berapa itu? Angkatan berapa? Saya angkatan kedua tahun 2020. Masyaallah. Angkatan kedua ya. Nasabikin al-awwalin. Sudah 5 buku Ustaz yang saya ikutin semua. Masyaallah. Baguslah, tapi masih nempel kan? Alhamdulillah, cuma alhamdulillah. Kan udah tua Ustaz, udah 66 sekarang saya Ustaz umur. Iya. Tapi saya enggak mau ketinggalan. Iya. Baik. Bagus. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi qalban mutmainnan ya. Tidak Pak, bukan mutmainnatan karena qalban itu mudzakkar. Jamaknya qulub. Quluban kalau dijamakkan betul quluban mutmainnatan. Itu na'at ya. Mutmain itu na'at. Baik. Ini mungkin intermezzo ya saja. Iya. Pertanyaan di luar pokok bahasan kita. Ya, tapi arti apa? Kalau doa itu bikin bahasa Arab kan boleh-boleh saja ya. Nah. Ya, doanya. Ya. Karena Allah perintahkan untuk berdoa kan. Ya. Ud'uni astajab lakum. Berarti silakan mau pakai doa apa aja kan. Kalau bisa bisa menyusun dengan bahasa Arab bagus. Iya. Cuma lebih bagus lagi doa maksur, itu saja. Dari Quran atau dari hadis Nabi ya. Iya. Cuma terkadang kan ada permintaan, permohonan yang mungkin aja tidak ada dalam hadis kan, ya kan, itu Allahumma zawajni zawjatin salihat, ya kan, ya Allah di kalau dengar wanita-wanita yang salihat bukan satu kan banyak, ya terpau nggak mau harus bikin konteks bahasa Arabnya. Baik, kembali lagi ke nah, itu, apa kita maksudnya pak, betapa pentingnya belajar bahasa serta tata bahasa Arab ya. Nah, kalau kita meminta kepada Allah pakai bahasa itu kan lebih bagus lagi kan. Nah, kalau dia tahu ilmu nahunya, masya Allah, bagus sekali. Ya. Mungkin lebih cepat dikabulkan. Insyaallah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dari pertanyaan walaupun di luar pembahasan kita Ustaz. Mahasiswa Usman saya cukup lama itu angkatan kedua. Masya Allah. Dan artinya banyak yang menyimak kajian kita malam ini cuman ini Ustaz. Silent aja. Baik. Kita tapi undang Anda untuk bisa berpartisipasi secara aktif untuk memurojaah ya Ustaz. Iya, betul. Melatih membaca dari apa yang pernah Anda pelajari dan insyaallah akan dibimbing untuk membaca dengan tepat insyaallah. Baik, kami undang Anda sekali lagi untuk berpartisipasi di nomor telepon 021 823 6543. Kami persilakan. Jadi sebenarnya kesempatan langka saja berlatih dan disimak ya saja. Iya betul. Kalau sendirian itu betul. Ya, kalau sendirian dia tidak bisa melihat kesalahannya ya kan. Ya tapi kalau ada yang membimbing dia akan apalagi sudah pernah belajar seperti tadi kan. Dia sudah pernah belajar Usman kan angkatan kedua itu boleh katakan angkatan awal-awal itu. Ya dia akan kembali lagi memorinya terkait dengan pelajaran ya. Jadi dimanapun dia pernah belajar ya. Di mana saja pelajaran perlu untuk diulang-ulang kembali. Iya. Kalau enggak dia akan hilang itu, akan hilang. Makanya seorang yang sudah punya kemampuan tidak cukup dia murajaah sendiri. Kalau bisa dia harus mengajar. Iya, itulah pentingnya mengajar. Di samping mengajarkan orang lain dapat pahala, sambil mengingat kembali pelajaran yang lalu, ya. Itu sangat penting. Kalau tidak akan lupa itu. Baik, tamanya sudah ada yang menunggu, Ustaz. Di ya, silakan. Telepon, silakan di 021-823-6543. Tampaknya sudah ada yang masuk, kami persilakan. Ya, silakan. Oh, mohon maaf, ya. Terputus kembali, Ustaz. Ya. Tampaknya juga untuk penelpon-penelpon baru yang ingin berpartisipasi dalam pembelajaran bahasa Arab ini. Kalau ini kajian yang sangat aktif ya, Ustaz. Iya, betul. Jadi Anda bisa dan ini masuk pemula, masih pembahasan apa? Boleh katakan termasuk pemula ini, iya. Sehingga Anda silakan untuk yang baru bergabung, kami ingatkan ketika menelpon di nomor 021-823-6543, jangan lupa untuk mengecilkan terlebih dahulu pesawat televisi atau radionya, agar suara yang didengar menjadi lebih jelas dan tidak terjadi suara yang double. Baik, kami persilahkan sekali lagi di 021-823-6543. Iya, sudah masuk, silakan. Oh, mohon maaf, tampaknya terputus kembali. Baik, mungkin ini harinya ikhwah di studio. Iya. Kami persilahkan. Bismillah. Thanian, al-fi'lul mudhari'u yudammu awaluhu wa yuftahu ma qabla akhirihi. Nahu yang suru yung soru yastaghfiru yustaghfaru. Idza kana al-fi'lu ainuhu wawun aw ya'un tuqlabul wawu aw ya awil ya awil ya'u alifan. Nahu yaqulu yuqalu yabi'u yuba'u yakhafu yukhafu. Baik, ahsan. Iya. Baik. Yang kedua adalah fi'il mudhari. Kata kerja apa? Sedang ya. Atau akan datang. Nah, bagaimana membentuk menjadi kalim, kata pasif ya. Di. Nah, kaedahnya yudhammu awal. Berarti sama dengan fi'il madhi. Didhammahkan huruf awalnya. Wa yuftahu maqablah. Ini membedakan. Wa yuftahu maqablah akhir. Dan difatahkan sebelum huruf akhir. Kalau fi'il madhi apa? Dikasrahkan. Nah, di sini difatahkan. Ini kaidah umum untuk fi'il mudhari. Dhamma awaluhu atau yudhammu awaluhu wa yuftahu ma qabla akhirih. Didhammakan huruf awalnya dan difatahkan sebelum huruf akhirnya. Contoh yansuru. Jadi yu yun sa. Nah, huruf sebelum akhir adalah huruf sad. Jadi yun sa, yunsaru. Yastaghfiru. Jadi yustaghfaru. Berlaku semuanya. Yaftahu, yuftahu. Yaftahu, yuftahu. Kalau sudah dia sebelum akhirnya fatah, enggak perlu dukar lagi. Ya, yaftahu, yuftahu. Mana ayamna'u, yamna'u, yamna'u, yumna'u. Amila ya'malu, ya'malu, yu'malu. Nah, begitulah. Iqtaraba yaqtaribu, yaqtaribu, yuqtarabu. Istalama yastalimu, yastalimu, yustalamu. Sama. Yastalimu, jadi yustalamu. Nah, kemudian selanjutnya ada bagaimana fi'il ajwaf, mudhari ajwaf. Idza kana al-fi'lu ainuhu wawun. Apabila fi'il huruf ain fi'ilnya ada huruf waw au ya'un atau ya, tuqlabul wawu aw al-ya'u alifan. Tukar huruf waw atau ya-nya tukar jadi alif, itu kaidahnya. Yaqul, dhammakan awalnya yu. Kemudian wawnya tukar alif, jadi yuqalu. Tentu ketika tukar alif, qaf berdhamma harus diubah menjadi fathah. Kenapa? Nah, kaidah umum. Al-fathu, al-alif tunasiba fathah kan? Alif sunnya fathah. Jadi yuqalu. Yabi'u, dhammakan awal, yu. Kemudian ya-nya huruf ya sebelum akhir, sebelum huruf ain, ya tukar alif. Yuba, nah. Bakaslah jadi fathah, jadi yuba'u, yabi'u, yuba'u. Yakhafu, yukhaf. Nah, ini tidak perlu ubah lagi alifnya, karena sudah alif. Ya, tinggal ubah aja huruf awalnya. Yukhafu, yakhafu, yukhafu. Begitulah selanjutnya. Sama yasum, jadi apa? Yasumu, yusamu. Ya kan? Apa lagi? Sara yasiru, yasiru. Menjadi. Bagaimana? Yusaru. Sara yasir, berjalan. Yasiru, huruf sin ya. Yusaru. Apa lagi? Hah? Kalau koma bisa. Koma? Yaqumu ya kan? Yuqamu. Iya. Yuqamu. Nanti kalau dia fi'il lazim, nanti bisa diubah menjadi majhul, naif fa'ilnya apa? Nanti ada kaidahnya. Fi'ilnya sama. Proses perubahan fi'il sama. Mau fi'il lazim, mau fi'il apa, muta'adi, sama saja. Nah, cuma nanti tidak semua fi'il lazim itu bisa dijadikan apa? Majhul. Ya. Kalaupun ada, nanti ada kaedahnya. Ada kaedah. InsyaAllah akan dijelaskan nanti di sini. Ketika pembahasan apa? Na'ibul fa'il. Ya. InsyaAllah ta'ala. Nukta selanjut nanti insyaAllah ta'ala. Baik, mungkin kita ulang kembali, silakan. Yang belum baca ya, yang kedua ini al-fi'il mudhari, silakan. Bagi pemirsa. Pemirsa atau sahabat Roja di rumah yang menyimak melalui Roja TV maupun Radio Roja, silakan Anda bisa berpartisipasi untuk membaca apa yang telah dicontohkan oleh Ikhwan di studio tadi. Baik di 021-823-6543. Kami persilakan. Iya, baik, tampaknya belum tersambung. Kita masih berikan kesempatan untuk Anda berlatih membaca di kesempatan malam hari ini. Cukup singkat, di halaman 37 dan menyambung di halaman 38. Kami persilakan. Iya, silakan, sudah tersambung. Baik. Ya, halo. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Mahlil di Medan, Pak. Silakan. Siapa? Bapak Mahlil. Mahlil, masyaallah. Ahlan wa sahlan. Ini baru apa? Baru nepon ya? Iya, baru gabung nih, Pak. Baru bergabung. Tapi selama ini mendengar. Iya, baru bergabung, baru nelpon juga. Baik, baik, masyaallah. Di Medan di mana, Pak? Di Padang Lawas, Pak. Oh, Padang Lawas. Masya Allah. Padang Lawas. Padang Lawas, ya. Iya. Baik, silakan baca, Pak. Iya. Sanian, nomor 2. Dari mana, Pak? Sanian, nomor 2. Sanian, katanya. Al-fi'lul mudari'u. Oh, iya, makasih, Pak. Sanian, al-fi'lul mudari'u yudammu awwaluhu wa yuftahu ma qabla akhirihi. Nah, silakan terjemahkan. Yang kedua, fi'il mudhari didammahkan awalnya dan dipatahkan sebelum akhirnya. Iya. Nahmu yansuru sama dengan yunsuru. Iya, menjadi apa? Yunsuru. Iya, menjadi yunsuru. Menjadi yustaghfaru. Iya. Tapi paham itu ya, kaidahnya ya? Iya, insyaallah. Baik, coba kasih contoh lain selain yunsuru. Sebutkan fi'il ma'lum dulu baru diubah jadi majhul. Fi'il ma'lum menjadi bina majhul. Iya, mudhari'nya. Menulis bagaimana? Yadrubu menjadi yudrubu. Apa? Menulis, menulis, menulis. Oh, menulis. Yaktubu. Ah, yaktubu jadi apa? Yuktabu. Yuktabu, sedang ditulis. Iya. Yeah. Yeah. Naskah itu sedang ditulis. Baik, yuktabu. Iya. Yeah. Membaca. Jadi yuktabu, ya, betul. Iya, membaca. Yakro'u menjadi yukro'u. Yukro'u, taib. Contoh lagi, yastalimu. Apa tersat? Yastalimu. Istalama yastalimu, menerima. Yastalimu menjadi yustalamu. Yustalamu, taib. Yastamilu. Yastahmilu. Yastahmilu. Yastahmilu menjadi yastamilu. Sin ya. Istamala menggunakan. Istamala yastamilu. Istimal. Oh, istimal. Nah. Yastamalu yusta'malu. Ista'mala yasta'milu. Ista'mala yasta'milu. Ifta'ala yafta'ilu. Oh ya. Nah, istaf'ala istaf'ala yastafilu. Jadi yasta'milu. Iya ya. Yasta'mala yasta'milu tadi. Bukan. Itu kalau fi'il madinya pakai hamzah wasal. Istaf'ala. Istikmal. Ma'un istikmal, ya, ya. Ma istikmal kan? Musta'mal. Istakmala yasta'milu. Menjadi yasta'milu jadi apa? Menjadi yusta'malu. Itulah yusta'malu. Yastakhdimu? Yastakhdimu menjadi yastakhdimu. Yastakhdimu. Yastakhdimu menjadi ya. Yustakhdamu. Yustakhdamu. Tayyib ahsan. Selanjutnya halaman selanjutnya 38. Yang ya. Teruskan. Silakan. Selanjutnya 38. Tuntaskan. Idza kanal fi'lu ainuhu wawun aw ya'un tuqlabul wawu aw al ya'u alifan. Awil ya'u awil ya'u alifan. Terjemahkan? Terjem? Apabila fi'ilnya adalah wawu atau ya. Apabila fi'il ain fi'ilnya huruf wawu atau ya. Oh ya. Dan apabila ain fi'ilnya huruf wawu atau ya. Iya. Ditukarlah wawu atau ya itu menjadi alif. Alif. Iya. Contoh nahwu contoh. Contoh yaqulu menjadi yuqalu. Yuqalu. Mana in fi'ilnya ya. Wawu kan in fi'ilnya daripada qala. Ya. In fi'ilnya wawu. Iya betul. Jadi yuqalu. Terus yabi'u menjadi yuba'u. Iya. Yakhafu menjadi yukhafu. Yukhafu. Betul. Yasumu sama yasumu. Jadi apa? Menjadi yasimu. Kenapa yasimu? Tukar alif tadi kan? Alifan. Iya. Yukolu sama yasumu menjadi yusomu. Itu dia yusamu. Betul. Yusamu. Nam sana yasunu menjaga sana sad sana huruf sad ya. Sana yasunu. Jadi apa? Yusonu. Yusanu. Nah, alhamdulillah. Nah, itulah dia cara bikin kalimat apa? Pasif ya, berawalan di. Tayyib ahsan barakallahu fik. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, sampai sini kajian kita. Insyaallah pekan depan usbul qadim masuk kepada anwa'u naibil fa'il, macam-macam naib fa'il. Insyaallah kita akan bahas. Baik, Ustaz, ada pertanyaan satu, Ustaz? Iya, silakan. Pertanyaan satu dari hamba Allah di Sumatera Selatan ya. Mungkin tadi pertanyaannya sama Ustaz dengan yang menelpon. Kapan Ustaz kita harus belajar sorof Ustaz? Belajar tergantung kita sendiri. Maunya kapan? Jadi sebetulnya mau dipelajari sorof awal bisa, gak masalah ya. Sorof itu adalah mempelajari pola, perubahan pola kata ya. Iya. Perubahan pola kata. Sedangkan ilmu nahwu adalah menjelaskan tentang jabatan kata dalam kalimat. Nah, apakah sebagai pelaku, sebagai subjek, predikat, nah itu keterangan waktu, keterangan tempat, itu urusan ilmu nahwu. Ya, sedangkan sharaf adalah menjelaskan tentang bentuk kata. Nah, justru sharaf itu apa? Lebih berat dibandingkan ilmu nahwu. Ya, lebih berat. Makanya biasanya enggak sarap dipelajari. Ilmu nahwu dipelajari dulu. Nah, nanti baru apa sarap. Mau dipelajari apa? Mau dipelajari dengan bersamaan juga bisa. Nah, biasanya kalau sarap itu dipelajari yang ringan dulu, yang ringan-ringan dulu, yang sulasi mujarratnya. Kemudian jangan pakai mu'tal dulu, fi'il sahih aja dulu. Nah, jangan masuk mu'tal. Kalau masuk mu'tal itu nanti ada huruf yang dibuang, ada huruf yang diganti. Nah, itu yang bikin apa? Ribek ke orang kan. Sebetulnya enggak juga. Ya, asalkan apa? Merasa enak dipelajari, enjoy ya nanti itu. Tapi bagi pemula ya, yang mu'tal jangan dulu. Daraba daraba darabu darabat darabata darabna darabta darabtu mahana itu mudah itu. Nah, baik tasrif madinya, mau tasrif apa? Tasrif madi, mudhari, amar, apa? Masdar, daraba yadribu darban daribun dar sampai sana kan. Dan masalahnya itu masdarnya itu tidak satu pola, terutama yang sulasi ya. Tidak satu. Kalau dia mazid itu pola sudah terbentuk. Mudah ikutnya polanya, dia akan keluar dari pola itu. Ya, paling-paling ada tambahan namanya samai. Tapi yang sulasi, terutama yang masdar itu rata-rata samai. Makanya untuk mengetahui masdar kembali pada kamus. Nah, kamus karena dia tidak punya pola khusus dia. Tidak punya pola khusus. Ada yang pola tertentu ya, ada kaidahnya, tapi secara umum arti kebanyakan dia apa? Samai masdar itu. Makanya disebutkan dalam kamus. Sedangkan yang muta apa? Yang sedangkan yang mazid itu jarang disebutkan dalam kamus karena polanya sudah tertentu. Ya. Baik. Baik, tambahnya itu saja pertanyaan kita. Baik, barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan Allah mudahkan antum apa untuk mengikuti pelajaran ini. Demikian saja, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Mas'ud Mahmud Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita dalam pembelajaran ilmu nahwu di kesempatan malam hari ini dari kitab beliau Al-Khulasoh Al-Asasiyah Fil Qawaidin Nahwiyah. Dan bagi Anda yang ingin memurojaah bisa memutar media sosial kami, insyaallah Anda bisa dapatkan rekaman terkait dengan pembahasan kita di kesempatan malam ini maupun dari buku yang pertama dari kitab Al-Khulasa Al-Asasiyah Fil Qawaidin Nahwiyah ini. Sedikit ya, untuk nahwu juga sudah ada kitab 2 jilid sudah. Al-Khulasa Al-Asasiyah Fil Qawaidin Asrafiyah. Nah, itu sudah apa tuntas 1 dan 2 dan itu kita ajarkan di Madinah Salam. Madinah Salam itu adalah suatu pendidikan, lembaga pendidikan yang online ya. Online. Ya, kalau mau silakan bergabung. Bisa ya. Diakses di sana. Bisa diakses. Buka ya Madinah Salam dan itu banyak sekali. Iya. Bisa memurojaah sekali. Murojaah sekalian. Iya, betul. Iya, dan ada videonya di YouTube itu sudah ada. Ya, Madinah Salam. Masyaallah, ini informasi yang bisa memudahkan Anda. Silakan sahabat Toja di rumah bisa memurojaah sehingga dengan murojaah menjadi lebih semangat ya saat mengikuti pembelajaran kita. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan kita dalam penyiaran di malam hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.